Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita berupa Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, majelis zikir, dengan perkara yang tidak ada perjanjian sebelumnya, agenda ataupun juga rencana yang kita rencanakan. Namun demikianlah, kullu syai'in biqadarillah, segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan yang Allah takdirkan ini merupakan pertemuan yang mubarakah, pertemuan yang menjadikan hati kita saling akan mencintai yang dibangun di atas keimanan kepada Allah dan hari akhirnya, yang mana mudah-mudahan dengan pertemuan di majelis ini kita berharap kepada Allah untuk membukakan hati-hati kita serta membersihkannya sehingga betul-betul menjadi wadah ilmu yang bermanfaat, dikarenakan itulah yang kita harapkan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang menunjukkan jalan-jalan masuk ke dalam surga kemudian diikuti dan diamalkan. Bukanlah ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diikuti serta tidak diamalkan. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berdoa: wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya bukanlah kami duduk di sini merupakan orang yang besar ataupun juga sebagaimana yang dipersangka oleh sebagian, namun tidak lain kita juga sama-sama belajar, sehingga di sini tidak lain sekedar kita berharap kepada Allah untuk muzakarah sedikit, memurojaah, mengingat-ingat apa yang telah kita lewati, yang sebagiannya mungkin terlalaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat, dan sebagian yang mungkin belum sampai, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Maka hadisun al-laylah, pembicaraan kita di malam hari ini hanyalah sekitar mengingatkan tentang betapa agungnya kedudukan ilmu agama serta orang-orang yang berilmu. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmatullah, ilmu agama adalah memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam agama ini. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang membekali dirinya dengan ilmu, dan setelah mengetahuinya mereka mengamalkan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia terkait dengan ilmu dan amalan menjadi tiga golongan. Yang Allah sifatkan atau firmankan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami atau berilah kepada kami hidayah kepada siratal mustaqim yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-Tariq al-mushiru ila al-jannah. Tunjukkanlah kepada kami jalan al-mushiru yang bisa mengantarkan ila al-jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini adalah jalannya mereka orang-orang yang mengetahui ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Sehingga Allah firmankan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Yang Allah terangkan orang-orang tersebut golongan-golongannya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Allah Ta'ala firmankan, siapakah mereka orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang disifatkan di atas siratal mustaqim? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan dikumpulkan bersama golongannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, sehingga kokoh menghadapi berbagai ujian-ujian di atas keimanannya. Demikian pula golongannya orang-orang yang mereka itu mati syahid, dan juga golongannya orang-orang soleh. Maka mereka itulah sebaik-baik teman, yang mana terkumpul pada mereka sifat berilmu dan beramal dengan ilmu. Kemudian Allah membagi golongan yang kedua terkait dengan ilmu agama dan mengamalkannya. Ghairul maghdubi 'alaihim, yang diterangkan para mufassirin, humul yahud, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi yang mereka memiliki sifat mengetahui ilmu agama namun tidak mau mengamalkannya. Ilmu agama mereka ketahui, Al-Quran sebagian mereka hafal, hadis-hadis Nabi mereka mampu untuk menghafalkannya dan mengetahuinya, sampai-sampai didapatkan indeks daripada hadis-hadis Nabi disusun oleh orang-orang orientalis, orang cerdas. Bagaimana seorang akan bisa membuat indeks melainkan kalau apa? Kalau apa? Zaman dulu belum ada fasilitas komputer, fasilitas memori, ini belum ada. Namun mereka dengan menghafal bisa menyusun indeks daripada hadis-hadis Nabi yang membuat orientalis, bukan muslimin. Maka di sini menunjukkan mereka orang-orang yang punya ilmu agama, namun maghdubi 'alaihim, dilaknati oleh Allah dengan sebab mereka tidak mau mengikuti, mengamalkan ilmu agama. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang disifatkan oleh Allah waladdallin. Nasrani, yang mereka giat beramal dengan amalan-amalan yang dengan yang mereka harapkan bisa mengantarkan ke dalam surga, namun tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama yang menyatakan amalan tersebut betul-betul datang dari nabi mereka, sehingga mereka menjadi sesat. Sehingga dua golongan ini pula yang menjadikan sesatnya kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ma fasada min ulama'ina illa wa fihi syabahun bil yahud. Tidaklah rusak orang-orang yang dikatakan sebagai alim ulama daripada umat Islam ini, tidaklah dikatakan sesat, tidaklah dikatakan rusak, sementara mereka adalah orang yang alim ulama, illa melainkan wa fihi ada padanya syabahun bil yahud, penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Dari sisi sudah tahu ilmu, tidak mau mengikuti dan mengamalkannya. Dan kata beliau selanjutnya, wa ma fasada min ubadina illa wa fihi syabahun bin Nasara. Dan tidaklah rusak ahli ibadah dari kalangan umat ini, para ubad, ahli ibadah, mereka yang semangat melakukan ritual-ritual ibadah, baik berupa zikir, baik berupa sholat, baik berupa sedekah, baik berupa yang lainnya dari ritual-ritual ibadah, semangat. Tidaklah dikatakan menjadi sesat dan rusak, melainkan karena ada padanya penyerupaan dengan orang-orang Nasrani, yaitu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Sehingga golongan yang selamat adalah mereka orang-orang yang berilmu agama kemudian mengamalkannya. Oleh karena itu ini merupakan keutamaan bagi mereka orang-orang yang berilmu. Di samping itu pula masih banyak di sana keutamaan orang-orang yang berilmu dan keutamaan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayatnya mengenai keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Di mana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu lebih tinggi dia di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Makna ayat ini adalah Allah Ta'ala menjadikan derajat orang-orang yang beriman lebih mulia dan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Itu pasti. Dan kemudian pula di antara orang-orang yang beriman tadi ada orang-orang yang diberikan nikmat lebih oleh Allah, diberikan ilmu agama. Maka mereka yang beriman kemudian diberikan kenikmatan berupa ilmu agama lebih tinggi beberapa derajat daripada orang-orang yang sekedar beriman namun tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada ilmu agama. Sehingga suatu kebaikan. Dan Allah secara langsung menyindir kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun innamaa yatadzakkaru ulul albaab. Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak, dan ini sudah diketahui. Maka jenis yang seperti ini di dalam ilmu balaghah merupakan istifham al-inkar, pertanyaan untuk mengingkari orang yang bisa menjawab. Kira-kira sama enggak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama. Kenapa Anda tidak belajar? Kalau sudah tahu yang berilmu lebih mulia daripada yang tidak berilmu, kenapa tidak belajar? Istifham ingkar. Nah, ilahumma Allah, apakah di sana ada ilah yang berhak dibadai selain Allah? Jawabannya tidak. Kenapa kau masih berbuat syirik? Istifham ingkar. Banyak sebenarnya. Nah, yang model seperti ini untuk mengingkari perbuatan orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, sehingga menggabungkan dua ayat ini, di sana sesungguhnya banyak orang yang telah mengetahui keutamaan orang-orang yang belajar dan keutamaan ilmu agama itu sendiri, namun sedikit yang mau belajar. Oleh karena itu, penting bagi kita mengulang dan menyegarkan kesemangatan kita dengan mengetahui kedudukan orang-orang yang berilmu, agar kembali terdorong, termotivasi untuk berilmu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai keutamaan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah akan faqihkan dia. Allah akan jadikan orang tersebut faqih, paham dalam agama. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. "Man yuridillahu bi" padanya khairan, kebaikan. Nakira. Isim nakira mungkin kita belajar kitab nahwu. Fijiyah isyarat dalam konteks pembicaraan syarat, barang siapa yufidul umum, memberikan faedah umum, kebaikan dalam urusan dunia, kebaikan dalam urusan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, baik dalam urusan dunia dan akhirat, difahamkan dalam agama. Nam difahamkan, menjadi faqih, Allah akan jadikan orang tersebut yufaqihu fid din, faqihkan di dalam agama. Siapa hakikat orang yang faqih? Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Innamal faqihu man 'alima bi 'ilmihi wa qalla 'ilmuhu. Wa innamal jahil man la ya'malu bi 'ilmihi wa kathra 'ilmuhu." Dengan makna demikian, beliau menyatakan innamal faqih, yang dikatakan orang yang faqih, ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang man amila bima alim, ya, wa qala ilmu, orang yang mengamalkan apa yang telah dia ilmui walaupun sedikit. Ini pasti. Dan hakikat orang yang bodoh, kata beliau, adalah orang yang tidak mau mengikuti, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui walaupun banyak pengetahuannya. Nah, jadi inilah. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, akan Allah fahamkan, Allah faqihkan dia di dalam agama. Setelah tahu ilmu agama, diamalkan. Karena inilah hakikat ilmu yang bermanfaat. Sehingga berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah." Kata beliau, bukanlah yang namanya ilmu agama seorang bisa mengumpulkan banyak riwayat. Nah, mengumpulkan banyak riwayat. Saya berguru kepada Syekh Fulan, guru saya kepada Syekh Alan, kepada ini seterusnya. Banyak riwayat. Bukan sekedar ini. Walakinnal ilm, akan tetapi yang namanya ilmu adalah al-khasyah, yang menjadikan orang tersebut memiliki sifat khasyah. atau memiliki sifat khasyah, punya pengetahuan menjadikan hatinya tunduk dan takut kepada Allah, ini hanyalah para ulama. Ulama yang dia itu fakih mengamalkan ilmu. Barakallahu. Bukan sekedar riwayat. Bukan sekedar riwayat. Sehingga disinilah para ulama begitu perhatian. Bukan sekedar bagi kita belajar, sekedar belajar, tidak mengamalkan ilmu yang kita belajar. Namun harus diamalkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Mereka akan diberikan kebaikan. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fihi. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan umum, dunia maupun akhirat, Allah pahamkan dia di dalam agama. Nah, fakih namun perkara muamalah, sudah tahu ilmunya, amalkan. Baik. Oh, dia sudah masih lama ya, namun kok dagangnya masih baik menipu dan sebagainya. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ya, kembali ke pertama. Katanya belajar ilmu agama jadi baik. Kenapa dia ngaji malah jadi memutuskan tali silaturahim? Kenapa dia ngaji jadi sombong dan seterusnya? Itu karena di sana ada awa'ir, penghalang, dan awa'ir, rintangan-rintangan, ataupun juga musa'ir. Masa'ir segala sesuatu yang menyimpangkan dari ilmu tersebut menjadi tidak bermanfaat. Itu yang mudah-mudahan nantinya kita, kalau memang Allah menakdirkan kita pokok di sini beberapa hari, kita membaca beberapa nasihat dari Syekh Mufti rahimahullah. Nah, ini demikian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu ataupun ilmu agama itu sendiri adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka itulah yang bermanfaat syahadat. Bermanfaat syahadat mereka. Dan syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-78 kalau tidak salah, nanti dilihat ya. Allah taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, la yamlikuna ma yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mereka, sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah tidaklah akan bermanfaat, tidak memberikan, tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang meminta padanya syafaat. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang-orang yang syahida bil haqqi, bersyahadat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui syahadat tersebut. Nah, maka ayat ini merupakan syarat dari hadis yang global, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, disyaratkan adalah mereka berilmu. Sehingga wajib mereka muslimin untuk belajar ilmu agama, agar supaya syahadat mereka bermanfaat, agar supaya syafaatnya orang yang memberikan syafaat halal bagi mereka. Nah, dikarenakan kalau mereka tidak mengetahui ilmu agama, terkadang mereka berbuat syirik dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Bersamaan syirik tersebut adalah pembatal syahadat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf 106, Allah taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mayoritas manusia menyatakan saya beriman kepada Allah, melainkan mereka masih mau berbuat syirik. Sebab terbesar karena bodohnya mereka. Maka hukum secara muayyan nanti ditinjau dari keadaan seseorang. Namun yang jadi pembahasan adalah wajibnya mereka untuk berilmu, agar supaya bermanfaat syahadat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini pula merupakan keutamaan orang-orang yang berilmu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu sebagai penutup ya mukadimah yang kita sampaikan di malam ini. Adalah Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang berilmu mereka orang-orang yang selamat dari fitnah ujian-ujian. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman di dalam kisah Qarun yang merupakan salah seorang dari kalangan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Tatkala diberikan harta yang melimpah ruah dalam keadaan mereka dia bukanlah orang yang taat. Nah, dalam keadaan dia bukanlah orang yang mau mengikuti jalannya para rasul. Namun diberikan kesuksesan. Nah, yang menjadikan waqala alladziina yuriduunal hayaata ad-dunya menjadikan orang-orang yang mereka tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Yang hanya sekedar menginginkan kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan dunia saja. Ya laisani utiya mislama utiya Qarun. Aduh seandainya aku bisa meraih, bisa memiliki apa yang diraih oleh Qarun. Ini fitnah. Ketika itu, siapa sih? Orang yang tidak terpilih. Ya. Ketika belajar, bisa mendapatkan gelar-gelar yang menjadikan kita secara apa namanya prestis kita, masya Allah, jadi gitu ya. Privasinya juga, masya Allah, di hadapan manusia, demikian, ya. Namun ternyata fitnah ujian, ujian. Maka Allah jadikan yang selamat ketika itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa qala alladziina utul ilma wa ihaqa sawabullahu khairun. Ya. Celaka orang-orang yang berilmu menyatakan celaka kalian hanya sekedar melihat dengan pandangan pendek saja. Padahal pahala yang Allah janjikan lebih baik. Maka dari ayat ini diambil faedah oleh para ulama. Innal ulamaa ya'riful fitana 'inda iqbaliha. Bahwasanya para ulama mereka mengetahui ini adalah ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman ketika muncul tanda-tanda ujian tersebut. Ujian keimanan. Filterisasi. Karena orang yang beriman mesti akan difilter. Terus. Ya. Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanu huwa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Ya. Terus difilter dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Terus difilter sehingga nyata bagi Allah orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang yang dusta. Nah, di sini. Keutamaan orang yang berilmu selamat dari fitnah. Mereka mengetahui fitnah ujian-ujian inda iqbaliha, kata para ulama, ketika ujian itu tanda-tandanya muncul. Adapun dalam kisah tadi dalam surat Al-Qasas, maka tatkala Qarun ditenggelamkan ke bumi beserta hartanya, maka orang-orang yang bodoh tadi yang mereka manusia mereka orang-orang yang bukan ingkar kepada nabinya. Akhirnya mereka tersadarkan. Ya. Tersadarkan. Celaka. Ternyata takdir Allah memang sudah dibagi-bagi. Ya, rezeki Allah sudah dibagi-bagi. Baru nyadar. Sehingga kata para ulama tadi, kaidah tadi. Innal ulama'a ya'riful fitana. Inda iqbaliha. Wa innal jahila. Atau kata mereka, wa innan nasa. Ya'riful fitan inda idbariha. Adapun manusia, orang-orang yang bodoh pada umumnya akan mengetahui, oh, fitnah itu ternyata benar yang diperingatkan dahulu. Ini ujian keimanan ketika sudah berlalu. Sudah tersingkap, baru sadar. Baru mengetahui. Sehingga di sini, di mana kita hidup di dunia ini, dengan pengakuan ke menyaring siapa di antara kita yang selamat nantinya. Supaya kita selamat, tentunya perlu kita mendengar nasihat, tauzihat, serta bimbingan para ulama, agar supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita ketahui, betul-betul bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mengetahui sedikit, beramal maksimal, mengetahui banyak pun diberikan kekuatan untuk mempraktikkannya. Ya? Karena tidak sedikit orang-orang yang mereka itu terus menyimpang adalah mereka orang yang sudah mengetahui ilmu agama. Ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jaziyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa dallahu Allahu ala ilmin. Syahid di sini Allah sesatkan mereka ala ilmin, dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui. Sehingga di sini insyaallah di dalam majelis berikutnya satu atau dua kali kita akan membacakan nasihat dari Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, Imam Diyar Yamaniyah, mengenai apa yang beliau nasihatkan bagi para pencari ilmu. Ada bagi siapa yang menginginkan risalahnya bisa memfotokopi, ya. Kayaknya mudah-mudahan ke bawah gak ketinggalan di Palembang. Ya. Kalau ketinggalan ya kotor lah masyarakat. Alhamdulillah ya, kita cari risalah berikutnya berani sahabat Tullah ada pada beliau. Nasihat ada aset, ya. Menyambung. Kalau tidak ada ya kita cari yang berikutnya yang ada. Karena kita masih harus dengan menghadap buku. Ya. Demikian. Itu yang mudah kita sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan antum jangan terus takut, wah ini mau berbicara fitnah. Tidak, kita akan bicara fitnah ya. Datang-datang jauh-jauh ini kulak fitnah, enggak. Bukan. Ya, kita mau mempelajari nasihat dari Syekh Muqbil rahimahullah bagi kita para pencari ilmu. Kemudian wallahu ta'ala alam bisawab, apa yang benar katanya dari Allah dan Rasulnya, dan apa keliruan yang kami mohon maaf yang terjadi, silakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bisa menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu agama dan keimanan, dan mudah Allah menjauhkan kita dari segala bentuk hal-hal yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.